Zaman senengnya lu sayang, yang kepleset kulit teke. Emana yo ah, sing loro ayo ah, pancen kulit teke jangan keranjingan. Zaman tresno hanya lu edalin, janji ngambek terus dilele. Janji merengut teyo ah, tambah patut teyo ah, janji nesu munga tambah ayu. Ning nong ningkung asa iki beto tenan, ning nong ningkung yang kepleset kulit gedang. Ning nong ningkung anggeta ora karuan, yayaan, selatan, ripatikan nyawang dalan. Ning nong ningkung asa iki beto temen, ning nong ningkung ayen teko mesti serengen. Ning nong ningkung ayen kini kule alem, tak mesem, ben marem, nanging mung dianggap tembem. Senengnya lu sayang, yang kepleset kulit tegedang. Emana yuang, bising loro yuang, pancen kulit tegedang keranjingan. Jamana tresnoanya lu darling, janji ngambek terus dilele. Janji merengut yuang, tambah patut yuang, janji nesu munga tambah ayu. Ning nong ningkung asa iki beto tenan, ning nong ningkung yang kepleset kulit gedang. Ning nong ningkung anggeta ora karuan, yayaan, jelalatan, ripatika nyawang dalan. Ning nong ningkung asa iki beto temen, ning nong ningkung yang teko mesti serengen. Ning nong ningkung yang kini kule alam, tak mesu, ben marem, nanging mungki